السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwatal iman, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, menambah derajat kita, dan ditulis kebaikan-kebaikan bagi kita. Kita lanjutkan kajian kita untuk tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'atan. Bab ma jaa'a anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan. Bab penjelasan bahwa ada sebagian umat ini yang menyembah berhala. Ada di antara umat ini, umat di sini adalah umat Islam yang menyembah berhala. Ayat yang pertama yang dicantumkan oleh pengarang kitab ini yaitu surat An-Nisa ayat 51. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tahut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya dengan al jibti wat tahut. Jibti adalah berhala ya. Bisa juga artinya tukang sihir, tukang ramal. Wattahud, dan tauhud adalah sesembahan yang disembah selain Allah. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, siapa mereka di sini? Dan ya, wayakuluna, dan mereka berkata kepada orang-orang musyrik Mekah, siapa yang berkata ini? Mereka ini siapa? Mereka percaya kepada al-jib dan tauhid, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir Mekah, mereka ini siapa? Baca lagi, biar paham. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian Alkitab? Mereka mempercayai al-jibti wa tawhud, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir Mekah bahwa mereka itu lebih baik jalannya daripada orang beriman. Siapa yang mengatakan kepada musyrik Mekah? Yahudi dan Nasrani, orang yang diberi apa? Al-jibti. Ayat yang kedua. Qul hal unabbiukum bi syarrin min dhalika mafubatan 'indallah. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, apakah kalian mau saya beritahukan tentang orang yang lebih jelek pembalasannya di sisi Allah? Man la'anahullah, yaitu orang yang dilaknat Allah, wa ghadiba 'alaihi, dan orang yang dimurkai Allah, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah telah menjadikan sebagian mereka itu menjadi kera dan juga babi. wa abadat tauhud dan para penyembah tauhud. Si orang yang paling jelek balasannya adalah orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang dimurkai oleh Allah, dan Allah jadikan sebagian mereka menjadi apa? Kera dan babi. Ini siapa maksudnya? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu pernah dikutuk menjadi qiradat wal khanazir, menjadi kera-kera dan babi. Makanya pelajaran mereka itu mengatakan manusia dari kera, ya karena mereka dari kera. Teori Darwin, ya, dan itu tidaklah yang diyakini umat Islam. Umat Islam meyakini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik. Ini ayat ini membantah teori Darwinisme yang diajarkan di sekolah anak-anak kita bahwa manusia itu berasal dari kera. Ya, dan ini tidak benar. Qala alladziina ghalabu 'ala 'amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ketika Ashabul Kahfi dihidupkan lagi oleh Allah, maka rajanya sudah beda. Betul? Ya, pertama kali disiksa, dikira ini orang jahat. Ternyata ada ahli sejarah kerajaan yang mengatakan 7 orang ini benar. Dulu di zaman ini ada pemuda yang lari ke gua dan tidak kembali. Ya ini mereka ini. Akhirnya raja ini menyesal. Kemudian setelah Ashabul Kahfi ini mati lagi, rajanya mengatakan ini, orang-orang yang berkuasa seperti mereka itu raja mereka, raja yang hidup pada waktu itu. Jadi Ashabul Kahfi kan pernah tidur lama dan terus dibangunkan kan gitu kan. Setelah dibangunkan itu mereka kan lapar semua. Betul? Sebagian ada yang ditunjuk untuk membeli makanan, memakai mata uang lama yang kerajaan yang bertahun-tahun berabad-abad dulu. Kerajaannya sudah berubah. Kerajaan yang sekarang ini sudah beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi pahami? Ternyata uangnya ini uang kerajaan, yang kerajaan ini musuhnya kerajaan yang sekarang. Paham? Kerajaan yang dulu itu ditangkepi semua 7 orang. Sampai akhirnya dalam riwayat dikatakan bahwa ada ahli sejarah kerajaan itu yang membenarkan 7 pemuja ini. Akhirnya ketika dimatikan Allah lagi, maka rajanya ini berkata ini, perhatikan. Lanattakhidanna 'alaihim masjida, kami akan mendirikan rumah peribadatan di atas makam-makam mereka. Makamnya siapa? Ashabul Kahfi. Itu baca tafsirnya ayat ini. Jadi ada raja ini. Ini menunjukkan sudah menjadi ciri khasnya orang Nasrani menjadikan kuburan sebagai apa? Tempat peribadatan. Seperti kuburannya Yesus sekarang. Dalam benak mereka Yesus sudah mati. Kan gitu kan? Ada kuburannya Yesus itu. Di mana? Di Palestina kan? Di Yerusalem. Ya. Ini yang diyakini oleh mereka. Dan mereka menganggap beribadah di kuburannya Yesus adalah ibadah yang utama. Dari Abu Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sunana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzza hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah dan tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Hatta lau dahulu juhra dobbin ladahul tumuhu. Sampai-sampai kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, maka kalian pun nanti akan masuk ke lubang biawak. Dob itu bukan biawak. Karena biawak itu bahasa Arabnya warol. Sedangkan dob ini, ya dob, kajal padang pasir. Namanya dob. justru waron, biawa, nyambe, justru nyambe atau biawa itu makan dog. Coba cari di internet al-warol ya'kul dog, muncul video nyambe yang ada di kita ini makan dog. Berarti dog bukan biawa, tapi karena di Indonesia tidak ada padanannya, diterjemahkan apa? Padahal dog bukan biawa. Dog boleh dimakan. Dog boleh dimakan. Dan dia bukan predator. Kalau nyambi predator. Kalau nyambi itu kan apa? Biawa ya. Ya, kembali ke materi. Kata Rasulullah, latattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti tradisi, langkah-langkah, ciri khas hidupnya orang-orang sebelum kalian. Seperti bulu anak panah yang satu dengan yang lainnya. Sampai orang-orang sebelum kalian dahulu, sekiranya ada yang masuk lubang biawa, kalian pun akan masuk lubang biawa. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah orang Yahudi dan Nasrani yang anda maksud ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, faman, kalau bukan mereka siapalah. Dan ini terbukti. Zaman sekarang ini orang Islam semuanya niru orang Yahudi dan Nasrani. Semuanya. Dari gaya rambut yang sekarang macam niru semua. Orang kafir mulai mempunyai perayaan Valentine, ikut semua. Orang kafir mengadakan perayaan tahun baru, merayakan semua. Orang kafir merayakan ulang tahun anak-anak mereka, orang Islam pun ikut semua. Orang kafir mempunyai tren baju, orang Islam ikut semua. Bagaimana kita ditolong oleh Allah kalau kita tidak bangga dengan keislaman kita? Orang kafir gak menutup aurat, orang Islam tidak menutup aurat. Orang kafir jual belinya pakai riba, perekonomiannya pakai riba, orang Islam pun pakai riba. Bagaimana kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya gak heran 1 juta orang demonstrasi gak bisa memenjarakan ketua. Karena kita ini belum memenuhi syarat kemenangan. Perang Badar tuh 300 orang sahabat melawan 1000 pasukan kafir. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dalam Lauhul Mahfuz 300 melawan 1000 orang, 3 kali lipatnya lebih. Perang Qadisiyah, perang yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas melawan Persia, jumlahnya kaum muslimin 4000. Jumlahnya orang Persia 80.000. Allah tempatkan yang 800. Kenapa? Karena para sahabat pada waktu itu tidak melakukan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang kafir. Sebelum berangkat nih, Umar bin Khattab berkata kepada pasukannya. Jadi sering saya ulang-ulang. Ya, wahai para prajurit Islam, yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian. Tidak pernah aku menakutkan musuh-musuh kalian. Tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Demi Allah, kalian selama ini ditolong oleh Allah karena maksiat yang dilakukan oleh musuh kalian. Kalau sekiranya kalian melakukan maksiat pula, maka mereka yang lebih berhak dimenangkan Allah. Jumlah mereka lebih banyak, pasukan mereka lebih kuat, senjata mereka lebih canggih. Tapi karena mereka melakukan maksiat dan kalian tidak melakukan maksiat, karena itulah kalian ditolong oleh Allah. 4000 memporak-porandakan 80.000 dan Rustum, ya, raja terjadi dibunuh oleh kaum muslimin. Perang Ahzab, para sahabat sedikit dikepung di Madinah, lautan manusia. Apa yang terjadi? Allah kirim angin kencang sehingga kaum Quraisy terobrak-abrik sampai tenda-tendanya terbang-terbang. Lari mereka terbirit-birit. Mengapa? Karena sahabat pada waktu itu tidak melakukan maksiat yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Sekarang ini kita tidak ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena kita melakukan maksiat yang dilakukan oleh musuh kita. Paham? Paham? Gak salah orang kafir. Orang kafir pasti salah. Maksudnya diomongkan. Kata Abu Bakar As-Siddiq nih, ketika perang ya Yarmuk, perang pada waktu itu Di akhir hayatnya Abu Bakar ngirim pasukan ke Romawi dipimpin Khalid bin Walid. Abu Baidah bin Jarrah dan lain-lain nulis surat kepada Abu Bakar. Tolong, kita enggak sebanding. Ya, enggak sebanding perang pada waktu itu. 27 ribu melawan 100 sekian ribu pasukan Romawi. Para jenderal-jenderal kaum muslimin, panglima-panglima perang ngirim surat ke Abu Bakar. Tolong berikan kami suplai pasukan lagi. Karena gak sebanding. Dibalesi sama Abu Bakar. Pasukan seperti kalian tidak pernah dikalahkan karena musuhnya. Tapi kalian dikalahkan karena maksiat yang kalian lakukan. Mengapa kaum muslimin kok hina? Kenapa kok hina? Karena maksiat yang dilakukan oleh kita. Orang kafir melakukan maksiat, kita melakukan maksiat. Orang kafir buka aurat, kita buka aurat. Orang kafir pakai riba, kita pakai riba. Orang kafir melakukan syirik, kita melakukan syirik. Apanya yang kita banggakan? Bagaimana kita ditolong oleh Allah? Kitalah yang tidak memenuhi syarat pertolongan itu. Itu yang menjadi konflik. Seperti kemarin terjadi, ya, pemilu di Jakarta. Ternyata orang ini juga mendapat suara banyak. Siapa yang milih? Siapa? Ya orang Islam dia. Singkala, orang Islam. Gak ngerti agamanya. Itulah kelemahan kita. Itulah kesalahan kita. Tapi dengan belajar tauhid kita tahu jati diri kita kaum muslimin. Rasulullah sudah mengabar kalian akan mengikuti langkah-langkah orang sebelum. Dan terbukti zamannya. Menyedihkan. Dan Rasulullah sudah memberi solusi. Idza tabaytum bil inati wa khattum adnabal baqari wa raditum biz zar'i wa tarakum al jihad sallallahu alaikum dullan la yanzihukum khat la yanzihu minkum khatatan fi dinikum. Jika kalian jual belinya sudah sistemnya sistem ina, sistemnya riba, ya, wa raditum biz zar'i, kalian sibuk dengan pertanian, wa khattum adnabal baqar, dan kalian menjadikan ekor-ekor apa? Sapi, wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan perjuangan, sibuk dengan dunia, tidak pernah memperjuangkan Islam. Sallallahu alaikum jalan, Allah timpakan kepada kalian kehinaan, dan Allah tidak mencabut kehinaan ini sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kalau ingin menang harus kembali, ke tauhid yang sesungguhnya, Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan Rasulullah. Kalau mau menang itu syaratnya. Gimana caranya Ustaz? Masuk kembali. Allah yang ngomong, Rasulullah yang ngomong. Kita tidak pernah dikalahkan karena senjata. Tidak. Kita tidak pernah dikalahkan dengan jumlah. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan bi'idznillah. Dan berapa banyak golongan yang sekecil tapi dimenangkan oleh Allah. Kita tidak pernah dikalahkan pada jumlah, ya ikhwah. Tapi kenapa kok kita kalah? Ya karena kita ini tidak memenuhi syarat pertolongan Allah itu turun kepada kita. Makanya kita diwanti-wanti Rasulullah dalam surat riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, latattabi'unna sunan man kana qablakum. Kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Dan ini harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Tidak boleh kita meniru gaya hidup orang kafir. Bahkan terjadinya bid'ah, salah satu faktor terjadinya bid'ah adalah meniru gaya hidup orang. Ini sudah saya jelaskan. Kalau kalian teliti, bid'ah-bid'ah itu ujung-ujungnya itu niru wong kafir. Selamatkan baik itu Hindu, Pak. Karena tidak bercerai. Tidak ada, zaman ini Nabi selamatkan. Niru wong Hindu, tingkepan, procotan, apalagi itu. Hindu semua. Sama, bid'ah-bid'ah modern juga gitu. Ulang tahun, apalagi Valentine, niru semua. Kebanyakan faktor terjadinya bid'ah disebabkan karena meniru-niru orang kafir. Ini sudah dipesan sama Nabi. Kalian akan mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian. Kita harus kembali kepada agama Islam kalau ingin dijayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Innallaha zawaliya al-ardha. Faraitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku hingga aku dapat melihat belahan bumi bagian timur dan belahan bumi bagian barat. Wa inna ummati sayabluhu mulkuha kama zuyali minha, dan umatku akan terbentang kekuasaannya seperti yang dipaparkan kepadaku tadi antara barat sama timur. Wa utitul kanzaini, dan aku diberi dua perbendaharaan dunia, al ahmar wal abyad, yaitu merah dan putih. Ya, merah adalah merah itu bukannya yang Romawi, tapi diterjemahkan sama Persia ya. Yang kulitnya merah Romawi apa sih? Kok Persia? Orang Iran kok merah? Yang kulitnya merah itu loh Persia apa Romawi? Kok dipikir sih Pak? Yang saya tanya kulit ini loh, kulit apa? Kulit tubuh. Yang merah itu Romawi apa Persi? Persi itu kayak India Pak, kayak Iran itu loh. Bukan merah. Ya, Ahmadinejad, jadi itu kayak gitu ya. India kayak Persia itu antara Arab sama India wajah. Kalau Romawi bule, merah. Turki ke sana, Yunani, Turki itu merah-merah. Tapi tidak tahu, ini harus dibuka lah tafsirnya merah dan putih. Tapi intinya Romawi dan Persia. Kemudian, wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikuha bitanatin amah, dan aku memohon kepada Tuhanku agar umatku tidak dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan. Wa an la yusallit 'alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan aku memohon kepada Allah agar tidak dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri. Artinya musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Sama ya kan? Wa alla yusallit alaihim aduwan min siwa anfusihim. Rasulullah minta agar tidak dikuasakan kepada kaum muslimin musuh dari selain diri mereka. Berarti musuhnya kaum muslimin dari mana? Diri sendiri itu, pengkhianat-pengkhianat itu. Maksudnya ya? Wa istabiha baydatuhum, yang nanti akan membinasakan mereka. Wa inna rabbi qala, sesungguhnya Tuhanku berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad, jika aku sudah menentukan takdir, menentukan perkara, la yurad, tidak ada yang mampu menolak. Wa inni ataitu kali ummatika an la uhlikahum bisanatin ama, aku telah memberimu bahwa umatmu tidak akan dibinasakan karena patah kelik berkepanjangan. Itu yang pertama dikabulkan. Wa alla yusallit alaihim aduwan min siwa anfusihim fastabiha baydatuhum, dan aku juga kabulkan bahwa tidak akan ada yang tidak aku kuasakan kepada umatmu musuh kecuali dari diri mereka sendiri. Bisa dipahami ya insyaallah ya. Walau istama alaihim man min fi aktoriha hatta yakunu ba'dhum yuhliku ba'dha wa yasbi ba'dhum ba'dha. Dikatakan di sini walau sama alaihim min aktoria, nanti mereka akan berkumpul kemudian wa ba'dhum yuhliku ba'dha, dan sebagian yang lain akan menghancurkan sebagian yang lain, dan mereka menawan sebagian yang lain pula. Ini sesama kaum muslim. Bukan kita gak dikalahkan oleh musuh itu. Yang bikin kita kalahin jauh diri sendiri. Orang-orang yang tidak kembali kepada pemahaman yang benar. Berikutnya, jadi hadis ini menggambarkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah ditawari oleh Utbah bin Rabi'ah, ditawari oleh orang-orang kafir karena dihinakan, tidak mempan, disuruh berhenti, tidak mempan juga, akhirnya pakai cara diplomasi, datanglah perwakilan orang kafir, datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai ibnu akhi, wahai keponakanku, anak saudaraku, kamu minta apa sih dengan dakwamu ini? Jika kamu ingin menjadi raja Arab, kami orang-orang kafir Quraisy bersepakat untuk menjadikan engkau raja Quraisy, raja Arab. Jika engkau mencari kekuasaan, kami sepakat engkau akan menjadi sayyid kami. Jika engkau hanya mencari harta, kami akan kumpulkan harta untuk kalian, untuk wahai Muhammad, sehingga tidak ada orang yang lebih kaya daripadamu Muhammad. Jika engkau cari wanita, kami akan carikan wanita yang paling cantik di tanah Arab untukmu. Dan jika engkau kena jin wahai Muhammad, keponakanku, aku akan berikan kepadamu ya tabib yang akan mengobati penyakit." Tawarannya seperti itu, menggiurkan. Di akhir-akhir hayatnya Abu Thalib, datanglah Abu Jahal dengan pembesar-pembesar Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Abu Thalib, tolong cegahlah keponakanmu sebelum engkau wafat. Karena kami khawatir orang-orang Quraisy, kalau kau wafat, kemudian kami akan merejam keponakanmu. Saya khawatir orang-orang di luar Quraisy akan mengatakan, ternyata Quraisy beraninya dengan Muhammad ketika pamannya sudah tiada." Paham? Maka sebelum itu terjadi, tolong tegak tangan keponakanmu. Maka dipanggil sama Abu Thalib, "Wahai anak, wahai keponakanku, sungguhnya kaummu telah berkata kepadaku ini dan itu." Di depan pemimpin-pemimpin Quraisy, Rasulullah mengatakan, "Wallahi, aku tawarkan kepada kalian sebuah kalimat. Jika kalimat ini kalian mengatakannya dan meyakininya, kalian akan mampu menundukkan bangsa Arab dan Romawi Persia akan kalian taklukkan." Itu Rasulullah ngomong ini di Mekah. Masih belum punya kekuatan. Seperti ini nih. Sebetulnya kerajaan umatku akan terbentang dari barat hingga timur, timur hingga barat. Rasulullah ngomong nanti kerajaan, nanti kalau kalian mau saya tawari dengan kalimat ini, kalian akan menunjukkan seluruh jazirah Arab dan Romawi dan Persia akan kalian taklukkan. Abu Jahal ngomong, apa kalimat ini? Katakanlah la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang kalau kau katakan dan kau yakini, Arab akan takluk, Romawi dan Persia akan tunduk. Semakin orang Quraisy ini menganggap Nabi ini semakin ngigo gitu. Gak punya apa-apa. Orang Arab melawan Persia, orang Persia saja gak tertarik untuk apa? Menaklukkan Arab. Orang Romawi gak tertarik, bilang ini Muhammad yang gak punya pengikut, yang pengikutnya lemah, Bilal, Ibnu bin Mas'ud, bujak-bujak mau menaklukkan Romawi Persia. Gak nutup di pikirannya orang-orang Quraisy, gak dipercaya. Padahal ini terjadi. Kapan terjadinya? Rasulullah wafat, 2 tahun diganti Abu Bakar, setelah itu diganti Umar. Tahun 14 Hijriah, berarti kurang lebih 3 tahun setelah wafatnya Nabi, Persia ditumbangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini buah. Umat Islam terbentar dari timur hingga ke barat. Dan ini terjadi di zamannya kekhalifahan. Paling barat mana? Maroko. Bahkan tidak hanya sampai Maroko, nyebrang ke mana? Sama jalan di peta masalahnya. Maroko itu kan negara Islam yang paling ujung barat. Afrika Utara yang paling barat. Ujung sana. Makanya Maghrib, Maroko itu bahasa Arabnya negeri Maghrib. Antum kalau bilang di sana Maroko itu Maghrib namanya. Maroko itu orang Indonesia ngomong Maroko. Tapi orang sana menyebut negaranya apa? Maghrib. Ana Maghribi. Berarti dari Maroko dia. Dari negeri Maghrib. Kenapa dikatakan Maghrib? Apa? Kok hitam itu? Maroko kok hitam? Putih orang Mesmaya. Kenapa kalau dikatakan Maghrib? Karena negeri matahari tenggelam. Sebagaimana Jepang dikatakan Nippon, ya kan? Matahari negeri Sakura katanya. Nyambung gini loh. Negeri apa? Negeri matahari terbit. ya, julukannya Jepang kan gitu, negeri matahari terbesarnya paling timur. Nah, termasuk Merauke dulu paling timur. Ya, Maghrib ini yang paling. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz tidak cukup di Maroko, nyebrang ke utara kemana? Spanyol. 8 abad Spanyol itu di tangan kaum muslimin. Tidak cukup Spanyol. Di zaman Umar bin Abdul Aziz dengan pasukannya yang dipimpin oleh panglima perang Abdurrahman Al-Ghafiqi itu sampai di Perancis Selatan. Baca sejarah. Gini semuanya orang kafir pada waktu itu. Ya, sedangkan pada waktu itu ke timurnya sampai ke India, sampai ke sebagian Azerbaijan, negara pecahan Uni Soviet. Dan di zaman Turki Utsmani, Islam sampai ke tanah Jawa. Demak, Samudra Pasai itu ikut Turki dulu itu. Masih ada itu ceramah-ceramah khutbah Jumat kuno itu ada tulisannya Ila Khalifah Al-Utsmani, ada. Buku-buku apa? Khutbah yang ulama itu masih ada di situ digantungkan doa untuk Khilafah Utsmaniyah. Terbentang dan terbukti omongannya Rasulullah SAW. Dan nanti akan kembali lagi. Ya, akan kembali lagi insyaallah. Qariban insyaallah. Dekat insyaallah. Kemudian berikutnya, selanjutnya inna ma aqafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Sesungguhnya yang aku takutkan menimpa umatku hanyalah al-a'imma al-mudhillin, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ini bahaya. Wa idza waqa'a alaihimus sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Jadi terbukti di zamannya umat Khattab, umat Khattab terbunuh. Pedangnya orang kafir menembus perutnya sang khalifah terjatuh. Setelah itu tidak henti-hentinya fitnah. Zamannya Utsman fitnah lagi. Utsman bin Affan terbunuh. Ali terbunuh. Pertumpahan darah tidak selesai-selesai. Karena pintunya Islam itu siapa? Umar. Dalam hal dikatakan pintunya itu Umar. Jika pintu itu dipatahkan, tidak ada yang bisa menutup lagi. Ini hadis Hudzaifah bin Yaman. Ya. Umar berkata, siapakah di antara kalian wahai sahabat-sahabat yang mengingat tentang hadis fitnah? Pokoknya masalah yang genting-genting, masalah yang enggak enak itu yang paling apal Hudzaifah. Orang lain tanya, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia? Ini. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Ini. Ya Rasulullah, bagaimana sholat yang baik? Ini. Semuanya takutnya yang enak-enak, kecuali kamu sahabat. Kalau takut itu yang gak enak-enak, toh. Siapa namanya? Hudzaifah bin Yaman. Ini yang paling hafal tentang kejadian-kejadian ini. Hudzaifah. Sahabat Nabi yang paling paham tentang huru hara, petaka, itu Hudzaifah. Ya, Hudzaifah. Bahkan dia ini dapat rahasia dari Nabi yang rahasia ini tidak diberikan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Tidak diberikan kepada yang lain, tapi diberikan Hudzaifah. Yaitu apa? Hudzaifah ini mengerti apa? Daftar nama orang-orang. Nah, ini la taqumu sa'atu hatta yalhaqu khayyun min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada sebagian dari umatku yang nanti akan gabung dengan orang-orang musyrik. Hatta ta'budu fi'amun min ummatil awsan. Sampai ada golongan dari umatku nanti yang akan apa? Menyembah berhala. Na'udzubillah. Wa inna sayakuna fi ummati kadzabuna salatun, akan ada di antara umatku nanti 30 pendusta dajjal. Ya, orang yang aku nabi itu pendusta 30. Ya, termasuk Musailamah al-Kadzdzab, Al-Ansi, Al-Aminuddin itu termasuk. Kulluhum ya yazumu annahu nabiyun. Semuanya mengaku nabi. Seperti Mirza Ghulam Ahmad. Nabinya orang Ahmadiyah. Wa ana khatamun nabiyin. La nabiyya ba'di. Dan akulah nabi terakhir. Tidak ada nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati alal haq. Akan senantiasa ada sebagian dari umatku di atas kebenaran, mansuratan yang tertolong. La yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Sampai datang keputusan Allah. Jadi akan ada senantiasa di atas umatku, kata Nabi, yang selalu meniti jalan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka. Jadi ciri golongan yang senantiasa ada ini dicemooh orang, dicemooh, dianggap aneh, dianggap ya, karena memang gori, apa gori itu? Asing. Ya Rasulullah mengatakan bada'al islamu ghariban, Islam datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban, dan Islam akan kembali asing. Fatu balil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Ditanya oleh para sahabat, siapakah orang-orang asing itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, orang asing adalah orang-orang yang menghidup-hidupkan sunnahku ketika semua orang mengubur dan mematikan sunnah-sunnah. Kalau jadi orang asing, kata Rasulullah, fatuban huroka. Beruntunglah orang-orang yang asing. Jadi anggap gak lumrah ya, surat jamaah, gak lumrah. Istrinya jilbab besar, gak lumrah. Dia memanjangkan jenggotnya, enggak lumrah, asing, aneh. Fatu balil huroba, beruntunglah orang-orang yang asing di akhir zaman, kata Rasulullah. Itu orang yang senantiasa menggenggam agamanya ketika manusia melemparkan agama-agama mereka. Semoga kita termasuk orang yang asing tersebut. Pelajaran yang bisa diambil dari atau kandungan dari bab ini, yang pertama tafsir ayat Nisa, yaitu tentang bahwa ahli kitab itu mereka mempercayai apa? Kipti dan Tohud. Kemudian mereka mengatakan bahwa orang musyrikin itu lebih baik daripada Rasulullah SAW. Maka gairan orang-orang kafir itu bersepakat dengan kepercayaan-kepercayaan ini untuk menghantam Islam. Ya. Tafsir ayat Al-Ma'idah. Tafsir ayat Al-Ma'idah. Bahwa ayat ini menggambarkan di antara umat ini ada yang menyembah Tauhud. Tafsir ayat Al-Kahfi. Bahwasanya orang-orang Nasrani dulu itu sudah terbiasa untuk menjadikan apa? Kuburan para nabi sebagai tempat. Yang nomor 4. Wahia ahamuwa ma makna iman bil jibti wat tauhid. Nomor 4 ini masalah yang penting sekali, yaitu penjelasan tentang iman kepada jibti dan tauhid. Ya, apakah sekedar percaya dalam hati atau mengikuti orang-orangnya sekalipun benci barang-barang tersebut. Intinya saja ya, ini agak perlu dijelaskan. Intinya orang Islam tidak boleh percaya sama jibti dan tauhid. Jibti itu dukun, ramal. Tauhid itu sembahan selain Allah. Kemudian nomor 5, annal kufar alladziina yarfa'uuna kufrahum ahda sabila minal mu'minin. Orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab ya, mereka mengatakan bahwa orang-orang musyrik Mekah itu lebih beriman daripada kaum muslimin. Kemudian nomor 6, anna hadza la buta yujad fi hadhihi al-umma kama tuqar fil hadis. Ya, bahwa iman kepada jibti dan tauhid mesti akan terjadi di umat ini. Akan terjadi itu karena sudah ditetapkan dalam riwayat. Rasul sudah pernah mengatakannya, berarti pasti akan terjadi. Dan sekarang sudah terjadi. Orang-orang percaya sama seperti itu. Detik ini ada, sekarang pun ada. Di Surabaya pun ada. Ada enggak? Sudah. Rasulullah kalau ngomong gak mungkin salah, pasti terjadi. Dan terjadi sekarang. Nomor 7, a'ni ibadat lausan fi hadhihi al-umma fi jumu'in katsira. dinyatakan oleh Rasulullah akan terjadi penyembahan berhala di banyak kalangan umat ini. Cuma seperti yang saya katakan kemarin, berhala itu enggak harus apa? Kan gitu kan kemarin yang jelaskan. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ya Allah, jangan kau jadikan kuburan itu sebagai berhala yang di. Berarti berhala itu enggak mesti patung. Apa saja yang membuat orang itu menyekutukan Allah, itu dihukumi berhala. Kemudian nomor 7, nomor 8, hal yang amat mengherankan adalah munculnya orang yang mengaku sebagai nabi, seperti Al-Mukhtar, Musailam Al-Kazzab, Al-Ansi, Mirza Ghulam Ahmad, di India ada nabi palsu. Sebagian diikuti oleh orang Indonesia, itu Ahmad Dias. Ya kalau biasanya kan ngaku nabi, tapi di Indonesia ada yang ngaku malaikat Jibril, lebih parah. Iya kan? Tapi alhamdulillah polisi cepat tanggap dan berhasil memenjarakan malaikat Jibril. Ya? Terus nomor 9. Rasulullah menyampaikan kabar gembira bahwa Al-Haq tidak akan dilenyapkan sama sekali. Sebagaimana telah terjadi pada masa lalu, bahkan akan tetap ada golongan yang tetap berpegang teguh. Kata Nabi, la tazalu ta'ifatun, akan ada sekelompok umat yang terus menggenggam agama ini. Dan mudah-mudahan kita bagian dari yang terjadi. Nomor 10, ayatul uzma. Annahu makillatim la yadurru min qiblihim. Ya, nomor 10, tanda utamanya kelompok selamat ini, firqatun najiyah ini. Sekalipun jumlahnya sedikit, asing tidak tergoyangkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka. Tadi kan saya katakan, la yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka. Tetap kokoh sampai bertemu dengan Allah. Semoga kita istiqomah. Nomor 11, anna dzalika syart ila qiyamis sa'ah, bahwa kondisi ini tetap berlangsung sampai hari kiamat. Jadi tetap ada orang yang baik tetap. Tapi sebelum hari kiamat, Allah kirim apa? Angin. Orang baik ditiadakan sama Allah. Jadi orang baik tidak ada yang menjumpai hari kiamat. Dan Rasulullah mengantang, sejelek-jelek orang adalah orang yang hidup ketika kiamat datang. Dan ketika Rasulullah ngomong gitu, dipadankan dengan orang yang menjadikan kuburan sebagai ibadah. Kemarin kan Rasulullah mengatakan orang yang paling jelek di muka bumi adalah orang yang ketika kiamat apa? Berada, orang itu masih ada, berarti paling jelek. Dan termasuk yang paling jelek adalah orang-orang yang apa? Menjadikan kuburan para nabi sebagai, artinya ini sampai digandengkan dengan orang yang hidup pada hari kiamat, berarti menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah itu benar-benar jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kan dikatakan, tahukah engkau orang yang paling jelek apa? Balasannya surat apa tadi? Coba lihat. Surat apa tadi? Surat apa? Al-Ma'idah ya 60. Betul? Betul enggak? 6? 6 kan ya? 60 kan? Iya, yang mengatakan bahwa, dan tahukah kalian orang yang lebih apa? Jelek balasannya. Itu. Terus nomor berapa ini? 12 tanda-tanda besar atas kenabian Nabi Muhammad. Ya, diantaranya tadi beliau mengabarkan akan dibentangkannya bumi timur dan barat yang nanti akan dikuasai kaum muslimin. Beliau juga memberitahukan ada dua perbendaraan, yaitu merah dan putih, yaitu Romawi dan Persia akan ditaklukkan, dan terbukti semua itu omongannya Nabi. Beliau juga memberitahukan bahwa akan terjadi pertumpahan darah di antara umatnya. Iya, enggak jauh-jauh, di zaman Ali sama Muawiyah saja sudah terjadi. Beliau memberitahukan bahwa sebagian umat ini ada yang menghancurkan sebagian yang lain. Ya, jelas ya. Beliau memberitahukan akan munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Sudah muncul belum? Sudah. Beliau memberitahukan bahwa akan tetap ada golongan yang tegak membela kebenaran. Ini juga tetap ada sampai hari kiamat. Ya, nomor 13, apa yang beliau khawatirkan terhadap umatnya hanyalah para pemimpin yang menyesatkan. Ini pun terbukti. Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ini pun terbukti. Nomor 14, perlu diperhatikan makna dari penyembahan berhala. Menyembah, bergantung kepadanya, memohon kepadanya, dan seterusnya. Selesai kajiannya, silakan saya jawab. Nanti ada beberapa menit, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kelompok yang berusaha memegang teguh sunnah dikatakan memecah belah umat. Jangankan orang yang berpegang teguh dengan sunnah, Rasulullah juga dituju memecah belah umat. Rasulullah datang memisahkan antara istri dan suaminya. Iya atau tidak? Rasulullah datang memisahkan Zainab dengan Abil As. Zainab masuk Islam, Abil As tidak masuk Islam. Dipisahkan sama Rasulullah. Jadi apakah jabat sunnah itu memecah belah? Iya, memecah belah. Memecah belah mana yang hak dan mana yang batil. Ya? Iya, memecah belah. Nabi Nuh alaihi salam, dakwah tauhid ini memecah belah sehingga Nabi Nuh terpisah dengan anaknya. Nabi saja terpecah dengan anaknya. Nah, dakwah tauhid dan dakwah sunnah ini memecah belah umat. Iya, bukankah dulu ya dakwah ini telah memisahkan Nabi Ibrahim dengan bapaknya, Nabi Ibrahim Yusuf. Betul atau tidak? Bukankah dakwah ini yang membuat Nabi Musa terusir dari negerinya sampai ke Madian? Bukankah dakwah ini dahulu yang menyebabkan dalam perang Badar nih, seorang bapak muslim ketemu dengan anaknya kafir. Seorang bapak kafir dalam perang ketemu sama anaknya muslim. Dalam perang Badar ini, seorang ponakan terpaksa harus bunuh-membunuh dengan pamannya. Memecah belah. Jawa sunnah memang memecah belah. Tapi memecah belah mana yang hak dan mana yang batil. Rasulullah SAW karena jawa tauhid dan sunnah ini, Rasulullah dimusuhi, terusir dari kampung halamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dakwah tauhid dan dakwah sunnah inilah yang dahulu menyebabkan sama lagi. Yang menyebabkan para sahabat kehilangan anak-anak mereka, istri-istri mereka. Ya, jadi bahkan perhatikan, bahkan nama lain dari Al-Qur'an apa? Al-Furqan, apa artinya Al-Furqan itu? Yang memecah belah. Al-Quran ini datang untuk memecah belah manusia. Mana yang baik, mana yang tidak. Bahkan dalam surat Al-Fatihah, manusia sudah dipecah dari tiga. Jadi apakah Islam ini datang, dakwah ini memecah? Iya, memecah belah. Sing bener, mbek, sing gak bener. Nah, cuman tetap dakwah harus santun. Tidak boleh ngawur. Harus akhlak yang baik. Harus dengan cara hikmah. Ya, iya, gak boleh sama di masyarakat ngawur, gak boleh. Harus ada unggah-ungguhnya, harus ada wong nom kudu sopan na wong tua. Meskipun wong tua itu suruh ngerti, tetep. Jadi sama ada ngasih seperti itu, kok petantang-petantang juga gak boleh juga gitu loh ya. Tapi asas dakwah ini memang memisah mana yang hak dan mana yang batil. Itu memang seperti itu. Bahkan Al-Quran dikatakan Al-Furqan yang artinya apa? Pembeda. Bahkan masjid ini namanya Al-Furqan. Yang artinya masjid pembeda. Betul enggak? Al-Furqan ini pembeda. Membedakan mana yang benar dan yang tidak benar. Ya. Jadi, ya memang seperti itu. Bahkan surat Al-Fatihah itu kan bukaannya Quran. Ya kan? Manusia sudah dibagi menjadi tiga. Jadi Al-Quran, enggak jauh-jauh. Al-Fatihah itu memecah belah manusia menjadi tiga. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang yang diberi nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim, orang yang dimurkai, waladhdhalin, orang yang tersesat. Al-Fatihah membagi manusia. Jadi memang dakwah ini memecah belah. itu esensinya ya. Tapi kalau dakwah ya tetap harus yang sopan, yang hikmah, yang baik. Kalau ketemu orang yang nyapa, ya. Kalau kita ketemu guru yang ngajari kita dulu, alif ba ta, kita nggak ngerti. Sekarang kita sudah ngerti, kemudian guru kita itu masih belum ngerti, nggak boleh kita. Harus kita datangi, kita assalamualaikum, bagaimana kabarnya, kita kasih hadiah, kita harus muong ke wong, itu penting itu. Ya boleh kita ini kasar kepada manusia. Ahlu sunnah itu a'lamun nasi bil haq. Ahlu sunnah yang paling tahu kebenaran. Wa arhamun nas, wa arham lil khalq. Tetapi penyayang. Paling tahu kebenaran itu penyayang. Jadi kita harus sayang kepada umat ini. Kalau kita lihat kok tetangga kita belum, bagaimana caranya mereka itu ngerti? Bagaimana omongan ini sampai ke hati mereka? Itu yang harus kita pertanyakan, yang harus kita upayakan ya. Jadi esensinya memang memecah, itu pasti. Dakwah ini untuk memilah dan memilih mana yang kafir dan mana yang muslim, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang dosa dan mana yang pahala. Kan seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan lihat. Apakah orang yang sakit dan yang terpasang kateter dan informasi wajib sholat? Iya wajib. Selama belum mati orang wajib sholat. Selama belum mati dan belum dan masih sehat akalnya harus sholat. Kebijakan. Tayamum. Kita tayamumi keluarganya. Makanya orang sakit harus ada yang nunggu. Yang nunggu itu harus ngerti ahkamul marid, harus tahu hukum-hukum seputar orang sakit. Artinya yang main keluar banyak itu, yang main keluar banyak. Tidak apa-apa banyak. Jangan ribut, tidak apa. Orang sakit mau diapakan lagi? Mau dibetulin apa sih? Tidak harus apa-apa. Yang penting tidak memadorotkan, jadi sebagainya. Kurang tayamum tuh, tidak sampai sini-sini, Pak. Tayamum kecil, Pak. Kecil itu kok tayamum ini? Katheternya kemana, Pak? Katheter apa sih? Katheter itu apa? Yang berkali-kali. Jangan terlalu dibuat resain. Sing kainak ilmu pulau, Pak. Ya. Kalau memang dengan diambil itu nanti malah membuat nasinya kemana-mana, ya kan? Kan gitu ya? Ya sudah taruh situ aja. Seperti orang yang pakai pampers ketika kena penyakit apa? Becer itu kan? Enggak apa-apa. Ya kalau, makanya kan, taklifu mala yutokharo, membebani di luar kemampuan enggak boleh. Mampunya segitu sih. Ya mudah. Jangan dianggap sulit, enggak apa-apa. Kecuali kalau jangan diambil itu tak merepotkan, ya ambil. Tapi kalau diambil kok malah merepotkan, malah nanti khawatir pipi dan terusnya, sudah tak apa. Wallahu a'lam. Yang kedua, lebih dahulu mana kita atau ya kita mengerjakan sholat habis subuh sama sholat akhir masjid? Tidak usah panggil, keren. Habis subuh kan ada sholat sunahnya, karena sudah sendiri kan. Intinya pertanyaan mana yang didahulukan ya? Dua saja, kalau sempat. Sampaian habis wudhu, sholat dua rakaat. Kan gitu kan? Otomatis sholat itu menjadi sholat wudhu dan sholat sebelum duduk. Selesai kan? Gak boleh begitu. Nanti kalau diterapkan sesuai dengan namanya, bisa sampai 8 itu kan? Sholat sunnah wudhu, sholat sunnah takhatul masjid, sholat sunnah qobliyah. Iya kan gitu kan? Bisa sampai 6 itu. Jadi, simpel aja. Saya sering ditanya itu ya, Ustaz bagaimana saya ini terbiasa puasa Dawud Ustaz. Nah puasa Dawud saya ini kok kebetulan hari Senin Ustaz. Dan kebetulan tengah bulan. Boleh gak saya ingatkan puasa Dawud, puasa apa? puasa Senin, hari Senin sama puasa Ayam Bulti. Para sahabat itu ibadahnya tidak terlibat begitu. Sudah Ismail dia sudah tua. Jadi gini, ada orang sholat setelah azan subuh, sholat dua rakaat, selesai dua rakaat, sholat lagi. Saya kalau mengisi kajian setelah subuh, otomatis kan saya biasanya kan sholat subuh di situ. Masih banyak masjid-masjid di Surabaya ini yang sholat dua rakaat selesai terus berdiri lagi. Tidak, cuma dua rakaat. Kecuali kalau zuhur sama apa? Zuhur ya, zuhur asar itu memang empat rakaat itu dua saja. Pernah terjadi di zamannya Sa'id bin Musayyib, ada seorang setelah azan fajar, azan subuh itu sholat dua rakaat selesai, sholat lagi ditegur Rasulullah, nggak jadi cuma dua rakaat. Kenapa kok empat? Orang itu ngomong, wahai Sa'id, wahai Abu Sa'id, Sa'id bin Musayyib, apakah Allah akan mengadab aku gara-gara aku sholat? Mengapa sholat dong, masa kok diadab gara-gara sholat? Kata Sa'id bin Musayyib, engkau tidak diazab karena sholatmu, tapi engkau diazab karena penyelisihanmu terhadap sunnah Nabi. Jadi dua rakaat. Ya. Padahal kalau mau dihitung-hitung, subuh itu paling banyak. Betul enggak? Sholat? Sholat apa? Sholat wudu. Terus sholat? Tahiyatul masjid. Terus sholat? Sholat sunnah fajar. Ada lagi sholat sunnah rawatib qabliyah. Atau kok doa ya sebenarnya? Seperti ada hadis yang berbunyi, perhatikan. Ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang keluar dari rumahnya sholat dua rakaat sebelum keluar, Allah akan menghindarkan dirinya dari tempat keluar yang jelek. Habis itu mau ke kantor sholat dua rakaat, otomatis sholat dua rakaat ini menjadi sholat dua rakaat sebelum. Jadi simpel-simpel saja. Jadi sudah dua rakaat. Allahu a'lam. Atau sebagian ulama kan enggak apa-apa niatnya dua, enggak apa. Tapi kalau saya pribadi enggak pernah menggandakan. Karena enggak ada penjelasan para sahabat gandakan apa? Dua rakaat itu jadi jangan nambah lagi. Ya. Kecuali zuhur ya sama asar. Zuhur sudah dan sebelum dan sesudah ada itu empat. Ada yang lain sudah dua rakaat. Bainal adzan ini sholat rakaat ini antara adzan dan iqamat dua rakaat. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Gimana taruhan baik itu? Contohnya saja biar jelas. Taruhan ini sama ini, siapa yang duluan yang ngasih nanti ya? Kalau kamu hafal duluan nanti saya kasih ini, kalau aku duluan kamu harus kasih aku, itu suci. Kabul. Kok baik, kok suci, kok baik, gak baik, jelek. Kecuali kalau hadiahnya dari orang lain, itu beda lagi. Ayo, kalian hafalkan, saya hafal pakai duit. Tapi aku sih ngomong sampai ini balapan, gak popo. Tapi janji yang luar wajib balap-balapan mulai sama si menang aku tak kei sama tak kei. Nah aku yang menang sama si cuti tak baik belas tak baik jelek ya. Ya silakan ya sini. Yang ada itu sholat qobliyah yang tidak tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh ya kan? Saat salat subuh enggak tempat salat apa? Qobliyah maka beliau silakan salat. Jadi Rasulullah ya, para sahabat itu datang salat subuh, ya sudah dua rakaat itu. Ya tahiyat ya otomatis. Jadi salat qobliyahnya itu menjadi otomatis menjadi dua rakaat sebelum subuh. Begitu ya. Kecuali empat ketika apa tadi? Zuhur taruhan jelas disebutkan nanti empat. Ya wallahu a'lam. Yang lain silakan. Sholat sunnah mutlak ini sholat sunnah yang tidak terikat dengan bilangan, tidak terikat dengan waktu. Misalnya sampai santai-santai gini, ingin mendekatkan diri sama Allah, sholat itu saja, boleh. Tidak. Namanya jam mutlak. Apa artinya mutlak itu? Mutlak itu ucul bahasa kita itu. Ucul. Kalau kami kata ini, kakaran waktunya kapan, satu rakaat boleh. Namanya jam mutlak. Mutlak itu dalam kaidah usul, sulfiqiyah ya. Mutlak itu lawannya muqayyad. Muqayyad itu berarti yang dikancang, diikat. Kalau mutlak itu artinya, itu lepas, sakar B, itu mutlak. Ini sholat-sholat mutlak, sholat yang gak ada waktu, gak ada. Ini sampai santai-santai gini, terus kok pengen dekatkan diri sama Allah, pengen berdoa, itu sudah sholat dua rakaat sama doa, gak mau. Ini sholat gitu aja, mutlak. Boleh. Yang lain. Silakan. Ada yang lain? Sudah cukup berarti ya. Silakan azan dan kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.